sembah sujud lambak. Siji sembah sujud karo ilahi, loro bakti ning wong tua, ketelu nurut perintahe pemerintah. Papat hormat karo sing gurui, hormat kang sing gurui. Dan lima kesuma kelawan bebaturan, urip dunya perlu seduluran, jaga omong aja kongsi tukaran, sana jan larat ora kekurangan. Lamon sugi ora rerawat, bagian larat ora kegulat, buatan kempong jadi kuat, buatan kempong jadi kuat. Kas meledak tidak. Manusia Sang Maha Agung, Ning Maha Agung. Ning sekabeh umat tek kanganan ing ngalam dunya, kang wis padha diupai nikmat yen oli rejeki ajak lale. Sambung dah. Thank you.